بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا عزيز يا وهاب. الإخوة في الله حفظكم الله جميعا. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali berjumpa di Masjid Sabilun Najah ini dalam kebaikan insyaAllah. Hari ini jadwalnya Ustaz Rahmat, beliau berhalangan hadir. Saya melihat orang-orang banyak mengharapkan kebaikan ilmu daripada kita pulang tanpa sesuatu apapun juga. Langkah baiknya kita dapat melanjutkan tradisi mengaji setelah subuh. Dan insyaAllah tema yang kita akan bawakan adalah lanjutan pembahasan kitab Al-Wabil Sayyib dari buah karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala. Pada kesempatan yang lampau, bahwasanya banyak sekali yang dapat membatalkan amal, menggugurkan amal manusia. Maka amalan itu intinya bukanlah kita sibuk dalam beramal, memperbanyak amal. Tapi lebih daripada itu, intinya bagaimana agar amalan tersebut tetap utuh, tak berkurang atau hilang sama sekali. Dan banyak sekali yang menggugurkan amal, yang merusaknya. Ada namanya riya, meski sedikit, menggugurkan amalan. Ya. Kemudian seseorang beramal tidak mengikuti contoh Nabi SAW juga membuat sia-sia amalannya. Kemudian seseorang dalam beramal merasa telah berjasa kepada Allah juga membatalkan amalannya, merusak amalan tersebut. Sebagaimana orang yang menggugurkan sedekahnya dengan mengungkit-ungkit pemberian. Ya, dalam agama kita dilarang kita mengungkit-ungkit pemberian. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni. Wahai orang-orang beriman, jangan batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit. Wal adha, menyakiti yang telah diberi. Maka demikian juga mengungkit-ungkit kebaikan yang kita telah buat. Ya, kita merasa telah berjasa kepada Allah, kepada Islam. Ini juga dapat menggugurkan amalan. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, وَأَكْثَرُ النَّاسِ مَا إِنَّهُمْ خَبَرٌ مِنَ السَّيِّئَاتِ الَّذِي تُحْبِتُ الْحَسَنَاتِ. Kebanyakan orang tak paham. Banyak perkara-perkara yang dapat menggugurkan segala macam kebaikannya. Tak mereka pelajari. Sibuk saja beramal. Ya. Padahal Allah berfirman, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَهِيَ أَرَأَرُوا بِرِيمَنْ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ faqasutin nabiyyi, jangan kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi daripada suara nabi. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din, janganlah kalian menyuruhnya sebagaimana kalian menyuruh sebagian kalian lainnya. Antahbata a'malukum, bisa-bisa gugur amalan kalian. Wa antum la tashurun, dan kalian tidak sadar. Berkata Al-Qayyim rahimahullah di sini, hadzara subhanahu al-mu'minin, Allah ingatkan hamba-hambanya yang beriman, min hubuti amalihim bil jahri li rasulillah, bahwasanya dapat saja gugur amal mereka gara-gara ia mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW dengan keras. Kama yajharu ba'dhum li ba'dhin, sebagaimana seseorang berbicara mengangkat suara kepada temannya atau sebagian lainnya. Walaysa hadza biriddah, bukanlah mengangkat suara dari suara nabi ini membuat seseorang murtad. Bal ma'siyatun, tapi dia juga maksiat. Yuhbitu bihal amal, yang dapat menggugurkan amalan dengannya. Mengangkat suara lebih tinggi daripada suara nabi dapat membatalkan amal, padahal dia bukan membuat seseorang murtad. maksiat, wa sahibuha la yash'uru biha. Ya. Sementara yang melakukannya tak sadar. Banyak kita juga tak sadar amalan kita telah digerogoti dengan berbagai macam penyakit sehingga batal amalan tersebut. Habislah di dunia, tak dapat di akhirat. Bahkan berubah kebaikan menjadi petaka di akhirat kelak gara-gara amalan yang telah rusak. Fama dhannu biman qaddama ala qawli ar-rasul yuhadih. Bila saja mengangkat suara lebih tinggi daripada suara Rasul dapat menggugurkan amalan, kata Al-Qayyim, bagaimana pula dengan orang yang mendahulukan perkataannya dibandingkan petunjuk Rasul. Ya, ala qawli ar-rasul wa hadihi wa tariqihi qawla ghairihi wa hadiyahu. Ya, faman dhannu biman qaddama ala qawli ar-rasul ala qawli ar-rasuli sallallahu hadihi wa tariqihi qawla ghairihi wahdiyahu wa tariqahu. Bagaimana pula dengan orang yang mendahulukan selain perkataan Nabi, petunjuk selain petunjuk Nabi, jalan selain jalan Nabi. Alaysa hadha qad habita 'amaluhu wa la syur. Bukankah ini juga akan membatalkan amalannya tanpa disadarinya? Itu bid'ah semuanya. Orang yang mengerjakan setengah mati bid'ah, kecapean, keletihan, sia-sia. Kenapa? Karena dia mendahului Nabi SAW. Nabi tak pernah ajarkan, dia amalkan. Nabi tak pernah perintah, dia buat. Jangankan mendahului Nabi dalam perkataan dan perbuatan beliau, mengangkat suara saja bisa membatalkan amalan. Banyak orang yang penting beramal tapi sia-sia amalannya. Ya. Kenapa? Tidak sesuai dengan ittiba', tak mengikuti contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa min hadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam man taraka salatal 'ashr faqad habita 'amaluhu. Di antara perkataan Nabi SAW menunjukkan adanya penggugur amalan meski bukan murtad. Jadi bukan hanya murtad saja yang membatalkan amalan, bukan kesyirikan saja yang membatalkan amalan. Ya. Tadi dikatakan apa? Mengangkat suara daripada suara Nabi lebih tinggi. Apalagi mendahului Nabi SAW. Sebagian orang mengira hanyalah murtad membatalkan amal, mengukur amal. Tidak. Ada yang lain. Di antaranya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal asri, barang siapa yang meninggalkan salat asar, faqad habita 'amaluh, maka telah gugurlah amalannya." Ya, kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan salat asar, gugurlah amalannya. Wa min hadza qawli Aisyah wa min hadza qawlu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha li Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu lamma ba'a bil 'ina. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha dari ayahnya diriwayatkan, ya, perkataan terhadap Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu lamma ba'a bil 'ina, ketika Zaid bin Arqam sahabat Nabi ini tergelincir bertransaksi jual beli dengan sistem 'ina. Sistem ini adalah jual beli yang hakikatnya bukan jual beli tapi ya riba, meminjam uang. Seseorang ingin pinjam uang karena dia tak akan mungkin dapat tanpa dengan ya cara inah, maka dia buatlah cara inah. Dia berkata kepada kawannya, "Hai fulan, jammu ku beli 1 juta ku beli ini, tapi bayar minggu depan atau bayar bulan depan." Ya. Diberikan jam. Dan dia bayar kapan? Bulan depan. Kemudian dia berkata, "Wahai fulan, kayaknya aku enggak begitu butuh jam ini sekarang. Aku juallah kepadamu jam ini 500 cash. 500 ribu. Ya, inilah aku ambil kembali 500 ribu. Dapatlah dia duit berapa? 500 ribu. Bulan depan dia bayar 1 juta. Ini inah. Dia bukan mau jual beli, dia mau pinjam uang. Banyak orang demikian. Ya, mengakali gimana supaya dapat uang. Bentuknya jual beli padahal mau minjam uang. Jadi tatkala Zaid bin Arqam bertransaksi ya dengan cara inah ini, berkata ibunda kita Aisyah, terhadap Zaid bin Arqam, "Innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah." Sungguh dia telah membatalkan jihadnya bersama Rasulullah. illa an yatuba, kecuali jika dia kembali bertobat. Subhanallah. Tiap hari kita buat riba. Allahu Akbar. Mobil riba, motor riba, untung aja istri pun tak riba. Sikit lagi aja. Kadang-kadang menikah pun riba. Subhanallah. Ya, kata ibunda kita, kasihan si Zaid. Sia-sia jihadnya dengan Nabi SAW. Gugur. Kok dia tak bertobat? Allahu Akbar. Jadi ikhwati fillah, ini menekankan kita, jangan sibuk saja beramal. Perhatikan amal itu bagaimana tetap berketetapan. Walaysat tabayyu'u bil'inati riddah. Sepakat para ulama, jual beli inah itu bukan murtad. Wa innama ghayatu an yakuna ma'siyah. Ujungnya dia maksiat. Fama'rifatu ma yufsidul a'mal fi hali wuqu'iha. Mengetahui apa yang merusak amalan ketika sedang dilakukan. Wa yubtiluha wa yuhbituha ba'da wuqu'iha. Mengetahui amal dapat gugur hancur setelah terjadi. Tadi ketika terjadi. Bisa juga ketika terjadi utuh dia. Tapi setelah terjadi gugur. Ketika haji utuh dia. Pulang haji dipanggil orang, "Hei fulan, enak kali kau panggil fulan-fulan. Kau tahu aku dah haji nih. Jangan kau hilangkan hajiku itu. Panggil Pak Haji Fulan." Ini setelah beramal. Ya. Bertahun-tahun aku ngumpul uang naik haji. Udah aku pergi haji, tak kau panggil Pak Haji. Dasar lah kau ini. Marah dia. Ya. Min ahammi ma yanbaghi an yufattisha 'alaihi al-'abdu, hal yang harus benar-benar seorang hamba selalu mengecek amalannya. Kita tiap hari sibuk ngecek saldo rekening, berkurang enggak? Oh, masih utuh. Kalau berkurang, ini transaksi apa yang buat aku ini? Kok kurang ini? Sibuk kita memikirkan saldo kita tiap hari kenapa berkurang. Kadang-kadang udah berita kita beri ke sini kita lupa. Ya. Maka demikian juga dengan beramal. Cek selalu amalanmu. Sesuai enggak sunnah? Sesuai enggak dengan apa yang diinginkan oleh Rasulnya? Sudah ikhlas enggak? Berapa keikhlas? 100%. وَيَحْرِسُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَيَحْذَرُهُ atau وَيُحَذِّرُهُ. Dia harus berusaha ya, untuk mengetahui apa yang membatalkan amalannya dan berusaha untuk waspada agar tidak tergelincir, batal gugur sia-sia amalannya. وَقَدْ جَاءَ فِي أَثَرٍ مَعْرُوفٍ, terdapat dalam asar yang ya, dikenal, ma'ruf, innal 'abda la ya'mal 'amala sirran lillah. Sungguh kadang seorang hamba beramal amalan yang begitu rahasia hanya untuk Allah semata. La yattali'u 'alaihi ahadun illa Allah ta'ala. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, dia dan Allah semata. Fayatahaddatsu bih, setelah beramal maka dia pun bicarakan lagi. Fayatahaddatsu bih, dia bicarakan kepada orang tentang amalan tadi. Fayantaqilu min diwanis sirri ila diwanil alaniyah, dipindahkanlah oleh malaikat dari catatan amalan yang dikerjakan rahasia hanya di hadapan Allah kepada catatan amalan yang tidak lagi rahasia diketahui oleh orang. Subhanallah. Ternyata malaikat itu punya banyak catatan. Ada catatan yang sifatnya rahasia. Ketika kita beramal tak tahu, hanya Allah masukkan di sini. Mulai kita bicarakan, tadi malam dingin kali setengah mati. Iya, tadi malam aku bangun. Mulai dingin kali. Subhanallah. Paksalah aku sholat dulu. Berapa rakaat? 8. Jadi aku tiap malam salat. Oh iya, aku tiap malam salat qiyamul lail memang. Mulai dibicarakan. Masukkan ke catatan yang kedua, diwanul alaniyah, catatan amalan yang terang-terangan semua orang tahu, bisa melihat, mengetahui. Thumma yasiru fi dhalika diwan ala hasabil alaniyah. Ya, dituliskan dalam catatan tersebut. sebagai bentuk amalan yang diketahui orang, dilihat orang. Fa in tahaddatsa bihi lis-sum'ah, jika dia berbicara untuk mencari pujian, wa talabil jah, berbicara dan memberitahukan amalannya untuk mencari kedudukan di mata manusia, di hati manusia, wa talabil jahi wal manzilah, tak ada yang tahu, ya, sudah bagus-bagus dalam catatan yang rahasia, di share-nya di publik. OTW itu Mekah ceploks. Masuk. Sikit wajah tampakkan sedang di pesawat. Ceklek. Kirim. Orang, oh iya si Fulan pergi ke Mekah. Masya Allah Fulan. Ya. Habis tawaf, ceplos. Dipindahkan dari sini, pindahkan kemari. Ternyata di bawah dikasih komentar, Masya Allah Fulan, Barakallah Fik. Muncullah kesenangan dalam hati dipuji orang. Subhanallah. Lambat laun muncul, ya, tersanjung dengan amalan yang dia buat, dengan pujian-pujian manusia. Ya, kata beliau, abtalahu. Hal ini jika terjadi, catatan tadi yang dalam catatan rahasia dipindahkan ke catatan terang-terangan, diambil malaikat, campakkan sana, dibuang, masukkan ke lubang sampah, gugur semua amalannya. Haji berpuluh tahun mengumpulkan uang, gugur sebentar. Umroh bertahun-tahun mengumpulkan uang, gugur sebentar. Jihad yang dia mengorbankan darahnya, gugur sebentar. Sedekah yang setengah mati dia bersedekah mencari uang agar dapat bersedekah, sia-sia. Kama law fa'alahu dhalik, kama fa'ala law fa'alahu lidhalik. Ini semua gugur kalaulah dia memang dalam mengerjakan amal tersebut sudah mulai mencari pujian orang. Maka kadang-kadang malas kita nulis, bahaya kadang-kadang nulis di Facebook itu. Ya, kadang-kadang ingat niat kita itu mau berdakwah segala macam, kadang-kadang muncul terus lubung itu. Di balik niat itu muncul ingin dipuji orang. Allahu Akbar. Sementara orang terdahulu mereka berusaha untuk menyembunyikan amal. Amal mereka satu gunung, ya. Ibadah mereka satu samudra, mereka rahasiakan. Amalan awak secuil, tapi di share seluruh dunia tahu. Subhanallah. Ya. Ini yang membedakan zaman dengan zaman. Fa in qila, jika ada yang bertanya, fa idza taba, jika orang ini bertobat, hal ya'udu ilaihi thawabul amal? Pertanyaan yang begitu penting untuk diketahui. Jika orang ini beramal rahasia, dicatat Allah sempurna utuh, kemudian dia terangkan kepada manusia, pindahkan ke catatan biasa, terang-terangan. Kemudian ternyata dia mengharapkan pujian, dibuang amalannya, sekarang bertobat, apakah dikembalikan amalan tersebut, jihadnya, hajinya, sedekahnya dan semacamnya? Pertanyaan. Kila, di antara jawabannya ada yang menjawab, in kana qad amilahu li ghairillahi ta'ala wa awqa'ahu bihadhihi niyyati fa innahu la yanqalibu salihan bitaubah. Jawaban pertama, jawaban begitu yang menyakitkan. Jika dia mengerjakannya bukan untuk Allah, dan dengan niat itulah dia jatuhkan amalannya, maka sesungguhnya amalan tersebut tidak akan dapat kembali kepadanya dengan taubat. Tak dikembalikan. Bal hasbut taubati antamhu anhu ya iqabah, cukup baginya tidak dihukum, amalannya tak kembali, jadi nol lagi hajinya, nol lagi umrohnya, nol sedekahnya, tapi tak dihukum karena dia sudah bertobat. Memang dipanggil manusia Pak Haji, subhanallah, tapi di negeri sana, di sisi Allah, di catatan Allah SWT, tak ada haji baginya. Ya, nol, zero, kata orang kulit putih. Sifar kata orang Arab, sifar kata orang Melayu. Tak ada lagi. Fayasiru la lahu wa la alihi. Amalan tersebut memang tidak menguntungkannya, gugur, tapi juga dia tidak tersiksa atau disiksa karenanya, karena sudah tobat. Berarti kalau dia belum bertobat, kena siksa. Sudahlah capek beramal, kena siksa lagi. Itulah dikatakan Allah Jalla wa'ala, aminatun nasibatun tasla naran hamiyah. Letih bekerja, capek, lelah, ujungnya dibakar juga dalam neraka yang menyala-nyala. Inilah amalan yang gugur dengan berbagai macam penggugur amal. Wa amma in 'amilahu lillahi ta'ala khalisan. Ya, ini dari awal yang tadi pertama itu memang niatnya sudah beda. Ya, kenapa kau sedekah rajin kali kau sekarang? Karpet-karpet masjid kau sumbangkan, jalan-jalan kau bentangkan. Terlagi ada pemilu nih. Aku nyalon. Awal niatnya aja udah nyalon. Ini orang tak dapat pahala. Sama sekali. Kalau andai kata terus dalam hatinya tak bertobat, pasti disiksa. Dapat siksaan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah akan ampuni orang yang menyekutukannya. Kalau andai kata bertobat, sebagian ulama mengatakan tobatnya hanya dapat menggugurkan siksanya, tapi sia-sia habis amalannya. Sekarang adalah bentuk kedua. In 'amilahu lillahi ta'ala khalisan. Dia kerjakan untuk Allah awalnya ikhlas. Ya. Thumma 'arada lahu 'ujubun aw riya', tetapi di tengah jalan muncullah riya, muncullah sifat kagum dengan amalannya. Aw tahaddatsa bih, mulailah dia bincangkan. Thumma ba' min ba'di dzalika, tsumma taba min ba'di dzalik unadim. Berangkat dengan ikhlas, di tengah jalan kena riya dan ujub. Setelah itu dia seketika sadar, seketika dia bertobat, menyesal. Fahadha qad ya'udu lahu thawabu amalihi wala yuhbit. Orang seperti ini amalannya kembali, tak gugur, tak sia-sia. Ketika di tengah jalan datang riya, ujub, ingat, sadar, segera istighfar. Ya, kata sebagian ulama, ini amalannya dapat keuntungan yang diamalkan. Wa qad yuqalu, sebagian mengatakan, sebagian ulama, innahu la ya'udu ilaih. Amalan tadi yang telah dikerjakan dengan ikhlas karena di tengah jalan kena riya, tak dapat, walaupun sudah bertobat, tak dapat kembali lagi kepadanya. Dianggap sia-sia, gugur. Bal yastaniful amal, wajib dia ulangi kembali. Ya. Sedang sholat di tengah jalan muncul calon mertua. Ya, Allahu akbar. Suaranya pun jadi fasih. Terbalik-balik lidahnya supaya lebih fasih nampaknya. Di tengah jalan. Bagaimana orang seperti ini? Sebagian mengatakan kok dia ingat, sadar seketika dia bertobat, beristighfar, amalnya tetap. Sebagian mengatakan tidak. Sekali riya, gugur habis. Tak kembali. Sama dengan jawaban di atas. Maka dia harus memulai amal. Mengulangi kembali amalan tadi dianggap sia-sia. Subhanallah. Udah pulang mertuanya, tak benar soalku tadi ini. Ini gara-gara mertua, calon mertua. Diulangi lagi. Istaniful amal. Yang dianggap itu semuanya telah gugur, sia-sia. Ini pendapat kedua. Wal mas'alatu mabniyatun ala aslin. Perbedaan ini, perselisihan ini, apakah gugur amalannya atau berketetapan, semuanya disebabkan karena ya pangkal permasalahan, wa huwa anna riddata hal tuhbitul amala bimujarradiha. Apakah dengan murtadnya seseorang membuat gugur seketika amalannya dengan murtadnya tersebut? Ya. Awala yuhbituhu illal maut 'alaiha. Atau akan dikatakan gugur amalan orang murtad tersebut kalaulah dia memang sampai mati murtad. Kalau sudah murtad kemudian Islam kembali, bagaimana? Dipulangkan enggak amalan-amalan dilakukannya dengan kebaikan? Ya, dari situ permasalahannya. Permasalahan kecil yang kita bahas ini kembali kepada seorang yang murtad. Apakah dengan murtadnya gugur amalannya seketika habis atau ditunggu sampai dia mati? Kalau andai kata tetap murtad baru habis amalannya. Kalau dia kembali Islam, kembali amalannya. Apakah amal orang murtad dikembalikan ketika dia beriman kembali, taubat kembali atau tidak? Itu sebenarnya permasalahannya. Fihi lil ulama qawlani masyhuran, ada dua pendapat ulama. Wahuma riwayatan an Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Dan dua pendapat ini adalah dua pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad. Sebagian mengatakan gugur, selesai. Sebagian mengatakan dikembalikan. Yang dikatakan gugur tadi, andai kata dia bertobat, berarti tidak dihukum. Yang mengatakan dikembalikan, dapat ganjaran apa yang diperbuat. Fa'ingkulna, kalaulah kita katakan, ya, tuhbitul amala binafsiha, murtad itu menggugurkan kontan seketika amalan tersebut. Famata aslama sta'nafal amal. Kalau dia masuk Islam lagi, harus diulangi lagi. Haji yang tadi kerjakan dianggap gugur karena murtad. Ulangi lagi haji yang wajib baginya, haji fardu. Contohnya. Ini konsekuensinya ini. Diulangi kembali. Wabatala makana qad amila qabal Islam. Hapus amalan yang dia lakukan sebelumnya setelah dia murtad. Sebelum dia kembali kepada Islam. Ya, wa in qulna la yuhbitul amal atau la yuhbitul amalu illa idza mata murtaddan. Pendapat yang kedua dikatakan amalannya kalau dia kembali kepada Islam tidak batal, tetap bertahan selama dia mati dalam keadaan Islam. Akan dikatakan gugur jika dia sampai mati tak kembali kepada Islam. Famata 'ada ila al-islami 'ada ilaihi thawabu 'amalihi. Kalau dia kembali kepada Islam, bertobat dari murtadnya, kembali pula amalannya. Dua pendapat. Sebagian mengatakan dengan murtad gugur, tak ada sia-sia. Harus diulangi semua. Sebagian mengatakan, ya, kalau dia kembali kepada Islam, dikembalikan amalan yang dikerjakan sebelumnya. Dua pendapat, yang mana kita pilih? Yang pertama apa kedua? Gugur atau dikembalikan? Bahaya loh, andai kata kita bilang gugur, bahaya, kita ulangi lagi lah haji-haji kita ini. Kita ulangi lagi umrah kita. Kata beliau, wa hakadzal 'abdu idza fa'ala hasanatan, demikianlah dengan seorang hamba jika berbuat kebaikan, thumma fa'ala sayyi'atan tuhbituha, kemudian jika dia melakukan kejelekan yang menggugurkan amalan tersebut, ثم تاب من تلك السيئه, kemudian dia bertobat kembali daripada kejelekan. Bal hal yaudu ilaihi thawabu tilkal hasanah almutaqaddimah, apakah kembali kebaikan yang telah diperbuat? Yukharraju ala hadza al-asl, dari permasalahan di atas tadilah pangkal permasalahan, muncullah permasalahan-permasalahan ini. Ya. Walam yazal fi nafsi syai'un min hadhihi al-mas'alah. Kata Ibnu Qayyim, aku masih terus memikirkan permasalahan ini. Aku belum nyaman, tentram dengan pilihanku. Mana yang kupilih? Walam azal harisan ala sawabi fiha. Aku cari-cari mana kira-kira lebih rajih, lebih baik. Mana yang lebih dekat pada kebenaran. Gugur atau tak gugur? Wa ma ra'aitu ahadan syafa fiha. Tak pernah kulihat ada jawaban yang memuaskan. Walladhi yadharu li, setelah kupikir-pikir, inilah kira-kira yang menurutku benar. Ini kata siapa? Ibnu Qayyim. Wallahu ta'ala alam. Tapi Allah jua yang mengetahui. Wabihil musta'an, hanya kepadanya aku bergantung memohon pertolongan. Wala quwata illa billah. Dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah semata. Ya, kata dia, inilah dia pendapatku. Aku harap ini lebih benar. Dan tentunya Allah lebih mengetahui. Aku berharap pada Allah bantuan, tidak ada kekuatanku dan ada upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, annal hasanati wassayiati tatadafa wa tataqabal. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan saling berperang, saling tolak-menolak, berseteru. Wa yakunul hukmu fiha al-ghalib. Menurutku yang menjadi pemenang adalah yang dominan. Yang menang mana? Yang mendominasi. Wa huwa yakhru maghlub. Dengan kemenangan ini akan mengalahkan yang kalah. Kalaulah lebih banyak kebaikannya, lebih banyak keikhlasannya, riaknya sedikit, gugur, kalah riak, menang. Andai kata lebih dominan riaknya, ya, gugur kebaikannya. Kata beliau, wa huwa yaqharul maghlub, maka yang menanglah akan menjadi pemenang, mengalahkan yang kalah. Wa yakunul hukmullah, maka dihukumi dengan kemenangan tersebut. Andai kata yang menang riaknya lebih dominan, ya. Kenapa kau sumbang karpet? Iya, supaya aku dapat nanti duduk. Kalau aku duduk nanti dalam jabatan, aku akan berbuat untuk Islam. Kita butuh anggota-anggota yang duduk di parlemen, yang baik akidahnya, baik agamanya. Andai kata dimunasi mereka yang tak baik, yang jelek segala macam, nanti bagaimana Islam? Aku ingin berjuang dengan Islam melalui jalur ini. Ada niat kebaikannya, tapi 5%. 95% mantap, banyak uang masuk. Proyek-proyek, nah, hati-hati ajalah. Mana yang menang? Al-ghalib. Mana yang mendominasi? Hatta ka'annal maghlub lam yakun, sehingga yang kalah seolah tak pernah ada. Dikalahkan dengan niat yang lebih dominan kebaikan, maka yang tadi dianggap hilang, tak ada sama sekali. Yang ada adalah yang menang. Fa idza ghalabat al-'abd bil hasanat dafa'at hasanatuhu katsiratu sayyi'atihi. Kalau dominasi kebaikan dalam amalan tersebut, kebaikan ini akan menghapuskan kejelekan daripada apa yang dilakukan. Ya. Wa ma tataba min as-sayyi'ati tarattaba 'ala taubatihi min hasanatun katsiratun. Jika dia bertaubat daripada dosanya tadi, ya, maka dampaknya dia akan memperoleh banyak kebaikan. Ya qad, ya, turbi wa tazid, bahkan bertambah-tambah kebaikannya. Al-hasanati allati habitat bisayyi'ah, mengalahkan, subhanallah, ya, bertambah-tambah kebaikannya, bahkan dapat, ya, tazidu al-hasanati allati habitat bisayyi'ah. Amalan yang tadi gugur dengan kejelekan, setelah dia taubat, bukan hanya sekedar dikembalikan amalan tersebut utuh, bahkan ditambah dengan bonus, kata beliau. Tadi kan dibahas, ada yang mengatakan apa? Dikembalikan amalan, bahkan kata dia bukan sekedar dikembalikan, bahkan amalan tersebut dengan taubatnya bertambah. Jika dia memang dominan padanya kebaikan. Faida, ya, azamati taubah wasahhat, jika taubatnya jujur, benar, tulus, wa nasha'at min samimil qalbi, muncul daripada hati yang terdalam, ahraqat ma marrat 'alaihi min as-sayyi'at, maka kebaikan tersebut membakar segala macam kejelekan-kejelekannya. Hatta ka'annaha lam takun, sehingga habislah kejelekannya seolah-olah tak pernah ada. Fa inna at-taiba min adz-dzambi kaman la dzambalah, karena orang taubat daripada dosanya seolah-olah tak pernah berdosa. Mana ini? Lanjut atau enggak nih? Jam 6. Lanjut sedikit ya. Lanjut enggak? Wa qad sa'al Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an itaqihi wasilati birrihi wasilatin wa birrin fa'alahu fi syirki. Ini dalilnya. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang segala macam perbuatan kebaikan yang dilakukan sebelum Islam. Ya, mulai daripada membebaskan budak-budak, menyambung silaturahmi, berbuat kebaikan, falahu fi syirki, semua dahulu dia buat ketika kesyirikan. Karena orang musyrik juga berbuat kebaikan. Orang musyrik juga menyambung silaturahmi, menolong orang yang lemah dan semacamnya, ya, mereka lakukan. Kita lihat kadang-kadang ada bencana alam, orang musyrik juga apa? Membantu bantuan. Ya, ketika tsunami bukan hanya orang Islam yang membantu korban kemanusiaan. Banyak orang-orang non-muslim pun membantu. Ini kan kebaikan. Berbakti dia kepada orang tuanya, kebaikan, menyambung silaturahmi, kebaikan. Ya. Jadi ketika ditanya oleh Hizam, Hakim bin Hizam kepada Nabi SAW, dengan segala kebaikan yang dahulu dibuat sebelum dia beriman kepada Nabi, ketika masih kesyirikan, hal yutabu alaihi, apakah dapat pahala dia semua yang diperbuat dahulu kala setelah dia masuk Islam? Faqala Nabi SAW, ini jawaban yang menyenangkan hati kita. Berkata Nabi SAW, aslamta ala ma aslafta min khairin. Engkau masuk Islam dengan segala kebaikan yang kau perbuat di masa dulu. Allahu Akbar. Dahsyatnya taubat. Subhanallah. Kalau pendapat pertama habislah kita. Maulah kita ulangi semua lagi nih. Allahu Akbar. Kata Nabi, engkau masuk Islam dengan segala macam kebaikan yang kau perbuat di masa lalu. Fahadha yaqtadi annal Islam a'ada alaihi thawabat tilkal hasanat. Ini menunjukkan Islam mengembalikan baginya segala macam kebaikan-kebaikan masa lalu. Allati kanat batilah bisyirki, yang dahulu sebelumnya gugur dengan kesyirikan. Falamma taba min asyirki a'ada ilaihi hasanatuhul mutaqaddimah. Ketika taubat daripada kesyirikan, kembali semua kebaikannya. Andai kata ada orang masuk Islam sekarang, semua kebaikan masa lalu, interaksi dia dengan manusia, dengan orang tuanya, tetangganya, akan dicatatkan nanti catatan kebaikannya. Menurut pendapat pertama, habis semua, tak ada sia-sia sekali sedikit dua pun. Karena diperbuat dengan kesyirikan. Ya, kebaikan orang musyrik sia-sia, tak ada gunanya. Pendapat pertama, dengan masuk Islam dimulai daripada nol. Pendapat kedua, tidak. Ketika masuk Islam, semua kebaikan-kebaikan dihitung, masukkan dalam catatan dia setelah Islam. Mana lebih enak? Pendapat mana? Mana yang antum pilih? Subhanallah. Kata beliau, fahakadai yatabul abdu taubatan nasuhan, demikian jika hamba bertobat dengan tobat yang jujur, sadiqatan khalisah, tobat yang murni dari hati yang dalam, ahraqat ma kana qablaha min as-sayyi'at, akan membakar segala dosa yang lalu-lalu dari kejelekan, wa a'adat alaihi thawab hasanatihi, akan mengembalikan baginya segala macam kebaikan-kebaikannya. Sabar, dua paragraf lagi. Supaya nanti kapan-kapan kita masuk ke fasal baru. Yuwaddihu hadza anna sayyiati wadh-dhunub hiya amradun qalbiyyah. Untuk menjelaskan lebih dalam lagi perkara ini. Sesungguhnya segala macam bentuk kejelekan-kejelekan, dosa-dosa, itu hakikatnya adalah penyakit. Penyakit yang akan membuat hati menjadi sakit. Penyakit hati itu semua dosa-dosa. Hati kita ini digrogoti dengan dosa-dosa menjadi hati yang sakit. Kama annal humma wal auja amradun badaniyah. Dia berikan perumpamaan sebagaimana penyakit namanya demam, ya, nyeri dan semacamnya itu adalah merupakan penyakit fisik. Wal maridu idza ufiya min mawdhihi afiyatan tamatan 'adat ilaihi quwwatuhu afdal minha. Kadang-kadang ada orang yang sebelumnya itu dia sehat, kemudian datang sakit, jadilah dia sakit. Setelah sembuh daripada penyakitnya, lebih sehat dibandingkan sebelum sakit. Ada enggak demikian? Dulu dia sehat, kemudian sakit. Tapi setelah dia berobat, setelah dia sehat, lebih sehat daripada sebelumnya. Ada? Ya, ada enggak orang semacam ini? Ada. Dia dulu sehat, tapi setelah dia sakit, dia berobat, makan konsumsi yang baik, bergizi, dia lebih sehat daripada sebelum dia sakit. Kata beliau, ya, hatta ka'annahu lam yad'uf qat, orang yang sehat ini sembuh dari penyakitnya, nutrisi yang dia makan begitu mantap, gizi-gizi begitu dahsyat, ya, seolah-olah orang tak pernah tahu dia dahulu sakit. Subhanallah. Wal quwwatul mutaqaddimatu bi manzilatil hasanat. Ya. Maka kekuatan itu Ya. Kekuatan seseorang itu sama posisi dengan kebaikan-kebaikan. Boleh jadi sebelum dia berdosa dengan dosanya tersebut, ya, kemudian dia berdosa, setelah bertaubat lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan taubatnya. Adam itu menjadi tinggi setelah dia berdosa, bertaubat kepada Allah, diangkat lebih tinggi derajatnya dibandingkan dia sebelum berdosa. Subhanallah. Kadang hamba ada menjadi tinggi kedudukannya setelah taubat, tahu diri dia dengan kena event dirinya ketika tergelincir salah, diangkat lebih tinggi setinggi-tingginya. Subhanallah. Gara-gara taubatnya dahsyat, iman yang kuat. Wal maradhu bi manzilati dzunub, demikianlah kira-kira ya, yang namanya penyakit itu seperti dosa-dosa. Wasihhatu wal afiyatu bi manzilati taubati sawa'an bi sawa'. Kesehatan seorang menjadi prima kesehatannya persis sebagaimana taubat yang sempurna. Menjadi prima amalannya, lebih baik amalannya dibandingkan sebelum dia berdosa. Wa kama anna al mardha man la ta'udu ilayhi sihhatu abadan li dhu'fi afiyatihi, sebagaimana ada orang-orang yang sakit tak pernah sehat selama-lamanya sampai akhirnya kematian menjelangnya. Wa minhum man ta'udu sihhatu, tapi ada orang yang terkena penyakit kembali kepadanya kesehatannya, kama kanat, sebagaimana semula menjadi sehat. Ya, li taqawwami al asbab wa tadafu'iha wa adil ban lil kamal al awwal, karena ya, berbagai macam obat-obatan yang dia makan, ya, akhirnya dapat menjauhkan daripadanya segala macam penyakit-penyakit tersebut, badannya kembali sehat sebagaimana dahulu kala. Wa minhum man ya'udu asahha mimma kana wa qawansyat. Tapi ada sebagian orang setelah dia menderita penyakit kemudian sembuh, lebih sehat dibandingkan sebelum dia sakit. Ada yang kembali sembuh, ada yang bahkan sembuh plus lebih sehat, lebih kuat, lebih tegar. Ya. Demikian juga lah dengan kebaikan. Ada yang setelah dia beristighfar bertobat lebih tinggi derajatnya dibandingkan sebelum dia bertobat. Dia kuwati asbabil afiyah, karena kuatnya sebab-sebab yang membuat dia selamat. Ya, wa qahriha wa ghalabatiha li asbabid dhu'fil marad, karena begitu dahsyatnya kuatnya obat yang dia makan, yang konsumsi. Segala macam pendukung-pendukung makanan, keadaan, situasi membuat dia lebih sehat daripada sebelumnya, demikian juga lah dengan tobat. Hatta rubbama kana maradhu hadha sababan li'afiyatihi, bahkan boleh jadi sebagian orang dengan penyakit itulah dia menjadi sehat. Ya, dengan diuji penyakit tersebut dia menjadi sehat yang prima kesehatannya. Ya. Berkata penyair, la'alla 'atbaka mahmudun 'awaqibuhu wa rubbama sihhatil ajsamu bil 'ilali. Mungkin saja, ya, segala macam penderitaanmu ini ujungnya adalah kebaikan, sebagaimana terkadang tubuh itu sakit dan menjadi sehat. Ya, warbama sahatil ajsam bil ilal. Terkadang sebagian tubuh itu menjadi sehat setelah melalui penyakit. Fahakadzal abdu yab'ab, fahakadzal abdu, ya, ba'da taubah, begitulah kira-kira hamba setelah bertobat. Ala hadil manazil tsalas, ya, seperti inilah keadaannya. Ya, tiga keadaan ini, wallahul muwaffiq, la ilaha ghairuh wala rabba siwah, hanya kepada Allah lah, ya, hanya Allah lah sementara memberikan taufik kepada hambanya, tidak ada Tuhan selainnya dan tidak ada, ya, pencipta yang layak disembah daripada dia subhanahu wa ta'ala. Ya, begitulah tiga kondisi. Ada yang sakit sampai ujung mati, ada yang berdosa sampai ujung tak tobat. Yang kedua, ya, ada yang dia itu sakit setelah itu sehat sebagaimana semula sehat. Ada yang itu berbuat baik kemudian berbuat kejelekan, setelah itu tobat kembalilah baginya keadaan semula. Ada yang ketiga, ya, keadaan sehat, sakit, kemudian sehat, lebih sehat daripada sebelumnya. Subhanallah. Beramal saleh, berbuat kejelekan di tengah jalan, setelah bertobat dengan tobatnya lebih baik daripada sebelumnya. Ini ada tiga tingkatan manusia. Ya, sebagaimana sakit pun demikian. Ada yang sakit sampai membuat dia mati, ada yang sakit kemudian sembuh sehat sebagaimana sediakala, ada yang dia sakit setelah itu sembuh bahkan lebih hebat daripada sebelum dia sakit. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Ya, mohon maaf lebih 15 menit. Karena hari Minggu saya tengok Ustaz Rahmat lama-lama, saya lama-lama juga lah sekarang. Niat pertama ada sedikit riya, tapi amalan belum dikerjakan. Kemudian tobat dan mengamalkannya. Apakah amal diterima? Diterima insyaAllah. Ya. Sudah berniat suatu amalan, bercampur riya, tapi belum dikerjakan, tobat, beramal dengan ikhlas, insyaAllah diterima. Sempurna. Apakah puasa sunnah yang dilakukan Nabi pada bulan Zulhijjah dari 1 sampai 9? Tidak. Sebagian ulama saja yang mengatakan dengan ijtihad mereka dianjurkan berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Adapun Rasulullah SAW tidak diketahui beliau berpuasa dari tanggal 1 sampai 9. Tetapi karena ini adalah bulan haram, karena 10 hari yang hamalan adalah merupakan yakni 10 hari yang terbaik sepanjang tahun, ya, kata mereka diutamakan beramal saleh di sana secara umum. Berzikir, membaca Quran, bersedekah, berinfak, bertakbir banyak-banyak. Di antaranya berpuasa. Sehingga sebagian berpuasa. Ya, karena ini adalah bagian daripada amalan. Tapi dari Nabi tidak ada. Salawat Rabbi wassalamu alaih. Yang Rasulullah kerjakan adalah puasa Arafat. Ya, puasa Arafat. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Ayyamul Bid. Ya. Kemudian puasa Asyura, ini yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ustaz yang mengatakan bahwa boleh, ada ustaz yang mengatakan bahwa boleh menggabungkan niat kurban dan akikah padahal cara penyajiannya berbeda. Kurban berbentuk daging mentah sedangkan akikah daging sudah dimasak. Bagaimana ustaz? Allah Ta'ala alam, saya melihat berbeda keadaan, maka tak dapat disamakan antara kurban dan akikah, sebabnya berbeda. Ini karena kelahiran anak, tanda syukur. Ini karena perintah agama, ya, perintah agama untuk berkurban di hari kurban. Dua hal yang berbeda, tak usahlah digabung-gabungkan, tamak kalian tuh. Mudah, akikah, akikah, kurban, kurban. Sudah dekat masanya, akikah. Sekarang kurban nih, kurban dulu, nanti kapan ada uang, akikah. Bagi ulama yang bolehkan akikah setelah lewat masanya. Nah, ulama juga berselisih dalam bab akikah. Ada mengatakan sampai hari ketujuh. Ketika dia tak mampu sampai hari ketujuh, gugur akikah, tak wajib baginya. Ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Kecuali andai kata dia mempunyai kemampuan tapi tak sempat mengerjakannya karena alasan segala macam, ditunda, boleh kata Syekh Utsaimin. Tapi yang tak mampu sampai tanggal ketujuh, gugur. Ya. Ada mengatakan kalau tak mampu hari ketujuh, hari ke-14. Tak mampu hari ke-14, hari ke-21 dan kelipatan-kelipatannya. Ya, ada yang mengatakan boleh akikah. Ya, seseorang boleh akikah kapan dia punya kemampuan. Ya, selama dia belum baligh. Ya, orang tuanya mengakikahnya. Kalau dia sudah baligh, maka tak ada lagi akikah baginya. Ada yang mengatakan kalau pun sudah baligh dia boleh berakikah, tapi bukan dari harta orang tuanya, karena sudah baligh dari dirinya sendiri ketika dia sudah mampu. Banyak pendapat di sini akikah. Allah Ta'ala alam. Di tempat perusahaan anak bekerja, pelaksanaan kurban setiap tahunnya ditarik iuran per orang Rp 100.000. Lalu yang terkumpul tersebut dibelikan beberapa hewan. Apakah dengan cara tersebut disebut kurban? Ini bukan kurban yang syar'i. Ini ya syatulah min. Ini namanya apa namanya? Ini hanyalah merupakan daging gratis saja. Ya, untuk tambahan kurban. Tak dapat disebut kurban. Kurban itu minimalnya satu orang menyembelih satu ekor kambing. Minimalnya berserikat 7 orang dalam satu lembu. Minimal. Andai kata dia sendiri mau beli satu kerbau, satu lembu, bagus. Andai kata sendiri mau beli 5 sapi, 5 kerbau, bagus. Nabi berkurban sekitar 80 sekian, 83 kambing kalau saya tidak khilaf. Ya, ketika Haji Wada 83 korban Nabi SAW sendiri, sebagian disembelih, sebagian hari disuruh sembelih. Ya, minimalnya satu ekor kambing, minimalnya berserikat dalam satu sapi berapa? 7 orang. Ini kata satu sapi berdua, satu sapi bertiga, bagus, sama banyak utamanya. Satu sapi berempat boleh, tapi kok satu sapi satu kampung orang tak boleh. Ini bukan kurban. Satu ekor unta berserikat minimalnya ya 10 orang tak boleh, ya lebih daripada itu, maka ini bukan kurban. Ya, ini dianggap makan-makan aja, makan-makan patungan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam Muhammadin. Wa akhirna alhamdulillah bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.